bab-bab yang di pekan ini itu bab-bab yang menyenangkan hati saya dan insya Allah juga menyenangkan hati saudara semua. Kalau sudah bicara tentang keyakinan, tentang iman kepada Allah, tentang bagaimana kita kemudian meraih kun fayakun Allah, ini subhanallah, subhanallah, selalu subhanallah. Sebelum kita bicara pembahasan tentang yakin ya dan ngamalin, mari lanjutkan dulu pembacaan khataman Quran kita. Sekarang maksud ayat 20-21 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Atakhuzunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pernah enggak saudara mendengar kalimat seperti ini? Saya lagi disempitin rizkinya. Atau rizki saya ustaz, ustaznya panjang lagi A-nya. Lagi sempit benar. Gelap. Oke. Atau belum cukup ustaz duitnya. Belum cukup ustaz duitnya. Misalnya ketika ditanya orang, ente udah haji? Ada lagi jawaban, duit dari mana? Anak ente tahun ini kuliah? Enggak lah. Sampai SMA aja udah bagus dia. Atau kalimat-kalimat lain. Misalkan, kalau besok nggak dibayar kontrakan saya ini, oke, saya diusir ustadz. Kemana lagi saya tinggal? Maaf Ustaz, saya cuman tukang sapu. Nah, pantaslah saya bermimpi muluk-muluk. Buat saya saat ini udah bisa makan dan memberi makan anak istri saya saja udah alhamdulillah. Yang ini nih contohnya lebih lebih susah dibantah nih. Secara kalimat dia benar tuh. Ada rasa syukur, ada rasa nerima. Tapi saya menangkap keperihan batin itu. Keperihan batinnya tuh perih itu, hati itu terasa gitu. Adalah lebih baik makan singkong gitu daripada kemudian mimpi makan roti. Apa boleh buat gitu, teman-teman kita ada yang kemudian harus menerima kenyataan, menghadapi kenyataan, kemudian menjalani juga kenyataan itu. Seperti kalau besok nggak dibayar kontrakan saya ini, saya diusir ustadz, kemana lagi saya tinggal? Sebenarnya dari mulai atas nih sampai bawah, atau kalau yang judulnya penyakit misalkan, umur saya ustadz kelihatannya tinggal nunggu waktu. Subhanallah, pemirsa, saya perlu ngasih tahu kepada saudara-saudara semua. Semua juga nunggu waktu. Emangnya yang mati itu harus selalu yang sakit? Apa enggak boleh yang mati itu yang sehat? Harus selalu pasien kah? Emangnya dokter enggak boleh dia meninggal dunia duluan daripada pasien? Atau yang punya rumah sakit sekalian meninggal? Atau bahkan subhanallah, almarhumah kita punya menteri kesehatan, Allah yarhamuha, Allah merahmati beliau. Menteri kesehatan loh, subhanallah. Ini pelajaran, bahkan dia pun meninggalkan pelajaran berharga buat kita kan. Bagaimana ketabahan beliau menghadapi kanker dan seterusnya. Mengantarkan beliau menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lalu memberitahu kepada teman-teman yang punya penyakit kanker supaya lebih tegar, lebih bersabar, dan lebih memilih melihat anugerah Allah yang lain. Jadi sih, lihat. Umur saya kelihatannya tinggal nunggu waktu. Emang juga semua nunggu waktu gitu. Kita lihat coba dari sini. Ini nih, kalau saya lihat ya, ada yang lebih parahnya lagi. Kalau dugaan ini benar, ada yang lebih parah lagi. Apa yang lebih parahnya? Dari awal kita kalau punya pikiran-pikiran kayak begini, barangkali kita tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berakhir segmen satu ini, saya kasih tahu soal ini misalkan. Kalau besok enggak dibayar kontrakan saya ini, saya diusir Ustaz. Kemana lagi saya tinggal? Ini cacat nih secara tauhid kalimat ini. Kecacatannya banyak. Pertama, besok belum tentu dia hidup. Jangan mikirin besok, pikirin aja hari ini masih menempati kontrakan, lumayan kan? Kedepankan rasa syukurnya. Cacat yang berikutnya misalkan, emang yang punya kontrakan siapa sampai berhak mengusir dia? Saya diusir Ustaz, diusir siapa? Kalau yang kita yakini yang punya kontrakan adalah Allah Subhanahu wa taala, kita jadi tidak ada urusan dengan manusia. Kemana lagi saya tinggal? Selama ini emang Allah menempatkan di mana? Apakah Allah yang sudah menempatkan satu tahun penuh di kontrakan tidak sanggup memperpanjang atau memberikan kontrakan yang lebih baik lagi? Ini dia. Nih. Lebih tingginya lagi ini urusan ini saya bilang tadi. Kanan, kiri, atas, bawah nih. Dari mulai atas sampai ini adalah jangan-jangan pertanyaan kita adalah kita tidak tahu Allah dan tidak yakin kepada dia. Silakan. Pemirsa tidak sendirian. Banyak orang di dunia ini yang juga kehilangan keyakinannya, keyakinan motivasinya, kehilangan semangatnya, kehilangan harapannya. Kepada mereka lah kita datang, membesarkan, memberi spirit, berbagi motivasi, menguatkan. Tidak harus selalu dengan uang. Hari ini aja nih, saya lagi didonder sama seorang hamba Allah yang seperti ini riwayatnya. Kalau dia tidak ada duit 2 juta, dia diusir. Saya lagi datang juga salonnya gitu, lagi datang ngaconya jadi Ustaz. Saya bilang, bagus. Coba sekali-sekali rasain bagaimana rasanya gitu jadi orang diusir. Alhamdulillah, maki-maki deh tuh. Ustaz sedekah, ngomong doang Ustaz sedekah. Padahal, tanpa dia sadari, saya lagi bersedekah tuh. Bersedekah dialog, bersedekah ilmu. Saya kasih tahu kepada pemirsa semua ya, tidak ada yang bisa berpura-pura susah sampai betul-betul Allah menghadirkan kesusahan itu. Mana bisa saudara kemudian tiba-tiba pura-pura bawa buntelan, betul gak? Bawa kemudian baju, bawa kemudian ransel, lalu bilang sama Allah, ya Allah saya lagi diusir. Malaikat laporan tuh, ini orang gila nih. Lo lagi dikasih rumah kok pura-pura. Apa kata dia? Ini cuman latihan aja kalau nanti pada saat susah beneran, saya sudah pengalaman gitu. Nggak ada bos asli, air mata saudara, ketakutan saudara itu tidak akan sama. Dibandingkan dengan orang tiba-tiba ngangkat kaki begitu di atas meja. Lo mau bayar nggak? Mau bayar nggak? Awas lo ya, urusan lo udah jadi urusan polisi. Cemacem lo. Udah dikasih atil minta amplak. Gue masih ada usus tuh, mau nggak lo? Dalam keadaan kita didonder begitu, babu-babu. Pada saat itu kalau kita meyakini Allah, wais. Duit kita dibawa lari sama orang. Alias kita punya piutang gitu, yang belum tertagih. Kalau konsentrasi Anda kepada dia, terus. Aduh bos, udah mah hilang duit, kita gak enak makan, gak enak tidur, kita pikirin terus. Ada seorang hamba Allah di Malaysia sana ketemu dengan saya. Kelihatan kasihan sekali, sakit dia punya hati, pikiran, rasa mengalir ke badan-badan dia. Sakit hati saya, Insan. Duit awak ditipu sama dia. Berapa ibu ditipu? Banyak loh, Ustaz. 4M. Bagaimana lah Ustaz kalau Ustaz jadi saya? Sakit tak? Ya saya bilang, enggak. Ustaz mah. Sama aja ternyata di Malaysia, di Indonesia, di belahan bumi manapun, kalau tidak punya kemudian pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi dan menarik, melapangkan dan menyempitkan, sama aja. Saya olah TKP tuh sedikit. Tahun berapa ibu diambilnya? Udah lama, nak. Nah, Ustaz, sudah di tahun 2008. Oh, ibu 2008 tuh diambil tuh 4 miliar. Banyak juga ya, saya bilang gitu. Ya, itu kalau dikurskan ke rupiah, Ustaz. Baik, Allah itu, Bu, kalau memberikan takdir kepada kita, Allah sudah memiliki takdir yang paling ringan. Apa kata dia? Oh, Ustaz, saya nggak sanggup lah. Saya diambil 4 miliar ini, saya juga tak sanggup, dia bilang. Bagaimana lagi Ustaz bisa cakap kalau saya ini bakalan ada yang lebih besar lagi? Bukan ada yang lebih besar, Allah sudah hapus yang lebih besar itu. Tinggal ini aja nih. Yang kedua saya bilang, ada peristiwa apa, Bu, di tahun 2008? Ya itu, peristiwa itu. Aduh, Ma. Yang diingat sama si ibu ini hanya hari yang kelam, di mana hari itu dia memberi uang kepada dia punya partner, kemudian hangus. Kita lihat, saudara. Saya bertanya kepada beliau, apa iya Allah hanya memberi kesusahan sama ibu? Ya enggak sih. Hari itu cucu pertama saya lahir, saya bilang. Bagaimana kalau saya jadi Tuhan, lu saya bilang sama ibu, ada dua pilihan, 4 miliar atau cucu ibu gak usah lahir, sekalian sama anaknya, mantunya. Oh iya, Ustaz. Saya mulai paham nih arahnya kemana. Jangan paham dulu, saya terusin dulu, saya bilang. Ada apa lagi? Saya gak mau dia paham dulu. Pokoknya saya terusin dulu. Ini ada apa nih 2008? Ada apa 2008? Suami saya pulang dari rumah sakit, Sat. Ada lagi tuh. Suami pulang dari rumah sakit. Bagaimana kalau 4 miliar ini ditukar? Enggak dihilangin. Tapi 4 miliar itu kemudian ditukar sama nyawanya suami, bagaimana? Oh betul, Ustaz. Apalagi? Ternyata apalaginya itu banyak sekali. Hari itu anaknya diterima, kemudian bekerja di perusahaan swasta nasional. Kemudian hari apa di tahun 2008 itu anaknya yang lain kemudian menikah. Banyak sekali. Akhirnya kemudian apa dia bilang? Iya ya, ngapain juga saya melihat yang hilang? Kenapa enggak saya melihat yang ini? Bagaimana saudara yang punya piutang di luar? Terus Allah kembalikan, berapa sih duit kamu tuh yang hilang, yang disangkanya aku yang ngambil? Aku kembaliin deh. Kembaliin sama Allah nih, Muhammad 10 juta, 1 juta, 200 juta, dipulangin sama Allah. Tapi di luar uang itu diambil oleh Allah. Ayo, piye? Gimana itu? Ini nih, kita bakal jadi orang bersyukur kalau kita mengenal Allah. Masa sih Allah yang udah menempatkan satu tahun penuh tidak bisa menempatkan di tahun berikutnya? Kalem aja dulu, diusir juga belum. Tunggu aja dulu sampai diusir. Begitu diusir, SMS lagi deh tuh Yusuf Mansur. Ustaz, udah diusir nih. Selamat ya, mudah-mudahan saudara bisa berkenalan dengan Allah. Insya Allah tuh tambah ngamuk lagi tuh. Dasar. Antepe. Gak ada benernya. Nah, kita jadi marah-marah sama orang yang tadinya gak punya musuh malah jadi tambah musuh. Loh, kok sama yang punya kontrakan lu gak marah? Masa sama gue yang lu gak ngasih, yang gue gak ngasih pinjaman lu jadi marah? Jadi mesti bingung. Maksudnya kalau emang mau marah, marah sama dia dong. Lu jadi hulok, ijo gede badannya, hancurin tuh kontrakannya. Sama kita yang baru satu hari kita dimintain bantuan, kita yang gak bayar jadi musuh. Hati-hati, saudara. Dan berbahagialah saudara yang sedang dikaruniai kesusahan. Sebab apa? Banyak orang kemudian mengenal Allah lewat kesusahan itu. Subhanallah. Dan saudara yang sudah mengenal Allah ya, jangan tinggalin. Ketika saudara sudah berada dalam kejayaan, kesenangan, ya kekayaan, saudara terus tempel Allah. Kalau masih dikontrakan dulu 2 rakaat qobliyahnya, begitu udah kebayar tuh kontrakan 4 qobliyahnya. Duhanya tadi enggak ada, jadi ada. Begitu rumah itu kebeli, jadi 4 dan seterusnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di segmen 3 ini setelah berikut ini. Silakan. Apa yang saya bicarakan hari ini dan hari-hari ke depan, bagaimana kemudian yakin bergandeng dengan syukur. Yakin bergandeng dengan sabar. Yakin bergandeng dengan baik sangka. Yakin tuh gak berdiri sendiri, saudara. Temennya yakin, saudara-saudaranya dia ini banyak. Saudara-saudara dia ini ada sabar, ada syukur, ada ridho, ada kemudian ikhlas. Tuh. Terus apa lagi? Baik sangka ya, husnuzon. Saya pengen tutup segmen tiga ini dengan kisah saya pribadi ketika dulu anak saya lahir. Saya Yusuf Mansur yang juga sama seperti saudara semua, masih terus belajar dan belajar terus. Nganter nih anak saya Wirda. Mertua saya ingat saya, kata mertua tuh, ayo kita jalan sekarang, kelihatannya udah mulai ada kontraksi tuh. Saya bawalah ke bidan. Terus bidan langsung periksa istri saya dan dia bilang, insya Allah nih kayaknya gak lama lagi nih bakal melahirkan. Jadi kira-kira bangsa subuh lah jatuhnya begitu, si Wirda tuh. Nah, karena saya konsentrasi ke duit melahirkan, saya sempat kemudian merasa gak bener nih. Saya saat itu tuh udah merasa nih, gak bener nih. Kenapa saya jadi konsen ke masalah duit? Duit kan belakangan, bayarnya tuh. Lahiran dulu dong. Abis lahiran bayar, kalau emang belum kebayar, situ aja dulu. Antengnya dulu di bidan. Minggu, dua minggu sekalian kita bawa kulkas, bawa apa, tinggal situ. Saya bos merubah. Merubah apa? Merubah kemudian channel. Channelnya saya rubah dari soal duit menjadi soal karunia Allah tadi. Udah saya liatin istri saya aja, saya liatin anak saya mau lahir aja. Doanya ke situ dulu dipolin. Supaya anak saya lahir selamat, istri saya juga selamat. Kemudian, alhamdulillah, anak saya lahir Wirda. Kemudian, yang saya ingat ya, pagi-pagi saya ambil jaket, ambil kunci motor, terus saya pamitan sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, Dek, belum mama nih belum. Rumah masih belum diplester, masih tanah. Bukan, saya tahu diri juga gitu. Rumah belum diplester, manggilnya mama, ampun kayaknya kok kurang apa gitu. Ustadz, iya. Bercanda, gak boleh bercanda sama sih. Saya cium tangan sama istri. Saya jadi laki nih sampai sekarang cium tangan sama istri. Karena ngerasa istri itu apa ya, alhamdulillah atas Allah wasilah rizki saya lah gitu. Gak boleh terluka gitu. Saya cium tangan nih. Dek, pamit dulu ya. Kemana kak? Mau nyari duit. Saya cium nih bayi saya yang baru aja lahir. Harusnya kan saya bersama-sama dia kan. Harusnya bersama-sama dia hari itu, pagi itu saya lebih memilih bersama dia andai saya punya duit. Wah pikirannya kayak gitu. Wah ini jadi the loser gitu. Tapi apa boleh buat, saya harus pergi keluar mencari duit gitu. Saya cium anak saya Wirda tuh saya bilang, Dek, ayah pamit dulu ya. Belum tahu nih, belum mutusin manggilnya apaan nih. Apa ayah, apa abang, apa abi, apa papa, belum tahu. Istri saya nanya waktu itu, emang kakak mau nyari duit kemana? Saya bilang, gak tahu nih deh mau nyari duit kemana ya. Begitu saya bilang gak tahu nyari duit kemana, saya melihat mata istri saya, sepertinya mata itu memberitahu saya sesuatu. Dan tiba-tiba mengalir dari apa di balan saya dari mulai kepala sampai kaki gitu. Seperti ditabok tuh sama omongan saya sendiri. Gak tahu deh mau nyari kemana, itu ente tuh. Dan itulah saya saat itu, gak ngerti ada Allah. Dan tidak tahu mau nyari kemana. Saya langsung istighfar. Astagfirullah, kenapa saya jadi begini? Kok bisa jawab, sebagai seorang mukmin kok bisa jawab, gak tahu mau nyari kemana? Kok bisa? Kenapa tidak jawab dengan meyakinkan, mau ke Allah, dek? Nah ini yang akan kita sambung besok. Jangan sampai kita dalam kesenangan kita, kesusahan kita lupa sama Allah. Di saat susah lupa, di saat senang apalagi. Di saat senang kita ingat, di saat susah insya Allah, Allah akan mengingat kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, stay tune di Antv besok pagi Jumat. Kita akan terusin ya dari kisah klasik tentang bagaimana kemudian Allah memperkenalkan dirinya kepada saya. Dan saya berusaha mengenal diri saya kepada Allah SWT. Jangan lupa pemirsa, doakan saya dan doakan semua ustadz-ustadz di negeri ini. Biar pada lurus jalan hidupnya, lempeng istiqomah dan gak banyak tengilnya, gak pada belagu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluruskan jalan para ustadz, para kiai, terutama sekarang ini saya di hadapan saudara, supaya juga jadi orang yang mau terus belajar, rendah hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Insya Allah. Ustadz, ya. Gak serius, saya minta doa lah dari pemirsa itu supaya lempeng. Udah tanggung jadi bercanda nih. Besok aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.